Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Terakhir pembahasan kita adalah tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya la nashhad li ahadin min ahlil qiblah bi jannatin wala nar. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempersaksikan seorang pun dari kalangan ahlul qiblah bahwasanya dia termasuk ahlul jannah atau ke ahlun nar, kecuali yang memang telah disebutkan di dalam nas, disebutkan namanya bahwasanya dia termasuk ahlun nar atau ahlul jannah. Pada pertemuan kali ini kita akan awali dengan membaca keterangan Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala terkait dengan prinsip tersebut. Untuk melengkapi faidah, kita akan baca penjelasan beliau. Hafizahullah. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi ta'atihi hadihil mas'alatu mas'alatu syahadati bi jannatin au narin limauta ahlil qiblah. Permasalahan ini, yaitu ucapan Al-Imam Ahmad ketika beliau mengatakan wala nashhad ala ahadin min ahlil qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar narju lis salih wa nakhafu alayhi wa nakhafu alal musii al mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, permasalahan ini adalah berbicara tentang permasalahan syahadah, persaksian terhadap mauta ahlil qiblah, orang-orang yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, apakah dia termasuk penghuni jannah ataukah penghuni annar. Ya, ini jadi permasalahan ini membahas tentang persaksian, mempersaksikan ya orang-orang dari kalangan ahlul qiblah yang meninggal, ya, dipersaksikan apakah dia penghuni jannah ataukah penghuni annar. Wal murad bi ahlil qiblah humul musallun, dan yang dimaksud dengan ahlul qiblah adalah orang-orang yang menegakkan serta mengerjakan salat. Fa haula lahum salasatu ahwal, dan mereka para ahlul qiblah tersebut kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, mereka memiliki tiga kondisi. Ahaduha, yang pertama, man mata ala salah, walam yu'lam alaihi su'un, hada yurja lahul khairu wa yuthna alaihi bil khair. Kondisi yang pertama, atau golongan yang pertama, ya, dan ini adalah golongan yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya dari kalangan ahlul qiblah, adalah mereka yang meninggal dunia, wafat di atas as-salah, di atas kesalihan, di atas kebaikan. Walam yu'lam alaihi su'un, dan tidak diketahui dia melakukan kejelekan. Ya, tidak diketahui dia meninggal di atas kejelekan. Hadza yurja lahul khair. Maka yang seperti ini, seorang muslim yang meninggal dalam keadaan seperti ini, kita, sikap kita adalah yurja lahul al khair. Diharapkan kebaikan padanya. Kita berharap kebaikan padanya. Wa yuthna alaihi bil khair. Dan juga kita memuji dia, memujinya dengan kebaikan. Ini golongan yang pertama. Mereka-mereka yang meninggal dalam kesolihan, ya, di atas kebaikan, dan tidak diketahui dia melakukan amalan yang mungkar, yang menyelisihi ad-din. Maka sikap kita, ya, jika dia telah meninggal dunia, kita berharap kebaikan baginya, dan kita puji-puji kebaikannya. Qala hafizallah as-sinfus tsani, golongan yang kedua, jenis yang kedua dari kalangan ahlul qiblah, adalah man mata mukhallitan salihan wa sayyian. Dan sebelumnya kita berharap, ya, nasallallahu ta'ala jalla fi'ulah ay yudkhilana jami'an fis sinfil awal. Semoga Allah masukkan kita semuanya di golongan yang pertama, ya. Yaitu golongan orang-orang yang meninggal di atas kebaikan, di atas sunnah, di atas manhaj yang sahih, manhaj yang mustaqim, akidah yang sahihah, dan tidak meninggal di atas penyimpangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Adapun golongan yang kedua, beliau menjelaskan man mata mukhallitan salihan wa sayyian. Seorang yang meninggal dalam keadaan mencampurkan amalan-amalannya antara amalan yang soleh dengan amalan yang sayyi', amalan yang jelek. Indahu a'malun salihah wa a'malun sayyi'ah. Dia memiliki amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan ketaatan, tapi di sisi lain dia juga melakukan amalan-amalan kejelekan, kemungkaran, maksiat. Lahu minat ta'at wa alaihi minas sayyi'at. Ya, dia mengerjakan ketaatan, tapi juga melakukan kejelekan, kemungkaran. Fahada, maka sikap kita, ya, terhadap mereka adalah fahada nakhsha alaihi min nahiyah wa narju lahu min nahiyatin ukhra. Kita mengkhawatirkan keselamatannya di akhirat di satu sisi, tapi di sisi lain kita masih tetap berharap kebaikan baginya. Li'annahu khalata amalan salihan wa sayyian amruhu ilallah. Karena dia telah mencampurkan amalan soleh dengan amalan jelek, maka perkaranya, urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, kejelekannya akan diampuni, Allah akan maafkan, dan tidak akan Allah azab karena sebab kejelekan-kejelekan yang telah dilakukannya. Tapi jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Wa na'udzubillah. Demikian golongan yang kedua. Tersisa golongan yang ketiga. Qala hafidhullah as-sinfus thalith. Dan ini adalah aswa'ul asnaf, sejelek-jeleknya golongan dari kalangan ahlul qiblah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah tidak menggolongkan kita ke dalam kelompok yang ketiga ini. Man mata ala fujurin walam na'lam anhu salahan abadan. Dia ahlul qiblah, ya, muslim, tapi meninggal di atas amalan-amalan fujur, amalan-amalan kejelekan, kemaksiatan, ya, kefasikan, ya, dosa-dosa, dan walam na'lam anhu salahan abadan, dan sama sekali kita tidak mengetahui kebaikan pada dirinya. Semasa hidupnya kita tidak pernah tahu dia berbuat ketaatan, amalan soleh. Masalan, beliau memberikan contoh. La yu'addi zakatan, la yasumu, au yuftir akthar Ramadan. Misalnya seseorang yang semasa hidupnya tidak pernah menunaikan zakat. Zakat yang wajib, tidak dia tunaikan. Begitu juga dia tidak pernah puasa, atau dia berbuka di siang hari, di bulan Ramadan, tanpa ada udzur syar'i. Ya. Dia masyhurun bil fisq wal fujur. Dia terkenal dengan kefasikan dan kefajirannya. Fahadha, maka sikap kita terhadap orang yang seperti ini adalah nakhsha alaihi iqaballah. Kita sangat mengkhawatirkan dia akan tertimpa azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jadi dari ketiga golongan Ahlul Qiblah ini, naam, tetap, ya, kita tidak boleh menjazmkan, memastikan apakah mereka baik golongan yang pertama, kedua, atau ketiga, kita pastikan dia termasuk ahlul jannah atau ahlul nar. Ya, tidak boleh. Nah. InsyaAllah akan dibahas secara lebih rinci nantinya tentang, ya, seorang yang meninggal dalam keadaan menanggung dosa. Ya. Insya Allah setelah ini kita akan memasuki pembahasannya. Taib. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan qabulu taubati taib. Qabul taubati at-taib. Diterimanya taubat seorang yang bertaubat. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Wa man laqiyallaha bidzambin tajibu lahu bihi an-naru taiban ghaira musirrin 'alaihi fa innallaha yatubu 'alaihi." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dengan membawa dosa, yang dengan dosa tersebut dia berhak untuk mendapatkan azab neraka, tapi kemudian dia meninggal dalam keadaan taiban, bertaubat, ghaira musirrin alaihi, bertaubat dari dosa tersebut, dan dia tidak terus-menerus tenggelam di dalam dosa tersebut. Dia bertaubat dan meninggalkan dosa tersebut. Ya, karena memang di antara syarat taubat yang nasuh, syarat taubat yang jujur, yang shadiq adalah al-iqla' 'anidzam. Al-iqla' 'anidzam. Meninggalkan dosa yang telah dilakukannya tersebut, kemudian diikuti dengan an-nadam, penyesalan, dan yang ketiga adalah al-'azm. Tekad yang kuat, alla ya'uda ilaihi, tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ya. Dan jika terkait dengan haknya makhluk, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu raddul haq ila ahlihi, mengembalikan hak yang telah dia ambil secara zalim kepada pemiliknya. Ya. Nah, sehingga keterangan al-Imam Ahmad rahimahullah, taiban ghaira musirrin alaihi, meninggal dalam keadaan bertaubat dan tidak terus-menerus tenggelam di atas dosanya. Maka fa innallaha yatubu alaihi, maka sungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Fa innallaha yatubu alaihi. Ya, dalam bahasa Arab kita menjumpai fi'il taba, taba yatubu. Tapi diikuti dengan beberapa jenis harf. Ada taba ila dan taba ala. Ya. Jika seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka dengan ya, taba diikuti dengan ila. Tubu ilallah. Ini artinya hamba tersebut bertaubat kepada Allah dari dosanya. Adapun ketika Allah menerima taubat si hamba, ya, diikuti dengan harf huruf ala. Jadi taba ala. Oleh karena itu di sini disebutkan fa innallaha yatubu alaihi. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Jadi jangan sampai keliru mengartikan ini bukan Allah bertaubat, tidak, ya. Naudzubillah. Yang benar mengartikannya adalah fa innallaha yatubu alaihi. Allah menerima taubatnya. Wa yaqbal at-taubata an ibadihi. Dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat. Dan Allah memaafkan berbagai macam kejelekan yang dilakukan oleh para hamba. Qala syarih Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa man laqiyallaha bidzambin tajibu lahu bihin naru ta'iban ghaira musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi. Beliau langsung menyebutkan ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar, ya, yang berbunyi kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakan, perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada para hamba-hamba Allah, qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat kemaksiatan, ya, dengan berbagai macam bentuk dan derajatnya, ya, sampai pun dosa yang terbesar yaitu dosa syirik dan kekufuran, ya. Maka Allah menyeru para hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa. Al-ya's, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah larang. Sikap putus asa dari rahmat Allah, ini adalah sikap yang menafikan tauhid seseorang. Nah, dan ini dibahas dalam kitab tauhid. Kitab tauhid, ya. Muallif Kitabut Tauhid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab yang terkait dengan al-qunut mir rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, ya. Maka ini memberikan faedah sikap putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, ini akan menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Dan sebaliknya sikap al-aman min makrillah, ya. Al-aman min makrillah, sikap aman, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Sehingga harus dijauhi oleh seorang mukmin. Dan Allah di dalam ayat ini melarang dengan tegas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Allah berikan taukid, penekanan dengan jami'an, ya, walaupun dengan ad-dhunub, alif dan lam di sini, dhunub, kemudian muhalla bi alif wal lam, diawali dengan alif dan lam, ini yufidul istighraq, ya, mencakup semua dosa, tapi Allah tambah dengan penekanan jami'an, karena sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, ya. Nah, tidak terkecuali. Lalu bagaimana kalau kita mengingat ayat Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya, ayat yang mungkin sering kita dengar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seorang yang berbuat syirik kepadanya. Ya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik. Ya. Bagaimana kita memahami antara dua ayat ini? Di dalam ayat ini disebutkan innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa seluruhnya. Tapi di ayat yang barusan kita baca, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka para ulama menjawab, ya, menjamak dua ayat ini maksudnya adalah di dalam ayat yang barusan kita baca, innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seorang yang berbuat syirik jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Ini makna ayat itu, ya. Allah tidak mengampuni seorang yang berbuat syirik jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, ya, seluruhnya jika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ya, demikian makna dua ayat ini sehingga tidak bertentangan. Ya. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala. Wallahu yuhibbut taubata wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencintai amalan taubat. Allah mencintai amalan taubat. Wa yuhibbut tawwabin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Tatahur yang dimaksud di dalam, ya, yang dimaksudkan di sini adalah at-tatahur, mensucikan diri baik yang hissi maupun yang maknawi. Hissi, ya, bersuci, yang zahir wudu, ya, atau mandi janabah. Allah mencintai amalan tersebut. Itu bersuci yang hissi. Ada juga bersuci yang maknawi, yaitu bersuci dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kemaksiatan dengan taubat. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa nahnu narju, qala hafizahullah, wa nahnu narju lit-ta'ibi. Maka kita, ya, sikap kita, sikap seorang mukmin kepada orang-orang yang bertaubat dari dosanya adalah berharap kebaikan terhadap orang yang bertaubat tersebut. Akan tapi tetap, wala naqta' lahu bi jannatin wala nar. Tetap kita tidak boleh memastikan, walaupun zahirnya dia taubat dengan jujur, ya, taubatnya nasuh, ya, tapi tetap kita tidak boleh memastikan apakah dia penghuni jannah ataukah penghuni neraka sesuai dengan prinsip yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya. Tidak boleh mempersaksikan seorang, ya, bahwasanya dia penghuni ahlul jannah, dia penghuni jannah ataukah penghuni nar, kecuali yang memang telah disebutkan secara nas di dalam dalil-dalil syar'i. Narjulahu insyaallah, tapi kita berharap kebaikan bagi orang yang bertaubat tadi insyaallah jika Allah menghendaki. Qala hafizahullahu ta'ala wa yaqbal at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan kejelekan-kejelekan yang dilakukan para hambanya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menjelaskan kama warada fil Qur'an nususun katsirah wa ahadits katsirah. Sebagaimana yang telah warid, telah disebutkan di dalam Al-Quran nas-nas yang banyak dan juga disebutkan dalam sunnah nabawiyah hadith-hadith yang banyak pula. Yang tufidu annallaha yaqbal taubatat ta'ibin wa yafrah biha. Yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya hamba-hambanya yang bertaubat dan Allah yafrah biha. Ya, Allah merasa senang dengan taubat hambanya. Dari sini pun kita bisa menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-farh. Allah memiliki sifat senang dan cinta. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Afwan, diriwayatkan oleh Al-Imam 6. Sebagian riwayat secara lengkap diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, tapi juga secara makna diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senang, ya, jika hambanya bertaubat. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah. Sesungguhnya Allah ashaddu farahan, sangat senang, ya, tidak hanya senang tapi sangat senang, disebutkan dalam hadis ini ashaddu farahan, sesungguhnya Allah sangat senang dengan taubat hambanya ketika si hamba tadi bertaubat kepadanya, ya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam menggambarkan bagaimana besarnya rasa senang atau sifat al-farah yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melebihi rasa senang yang ada pada hambanya yang digambarkan pada hadis ini. Ya. Kita akan baca lafadznya, lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat. Dan rasa senang itu melebihi rasa senang yang ada pada salah seorang di antara kalian ketika salah seorang di antara kalian sedang menunggangi hewan tunggangannya. Menunggangi hewannya dan dia melakukan perjalanan di sebuah tanah wilayah yang tidak berpenghuni. Ya, berjalan dengan hewan tunggangannya. Imma itu unta atau keledai, ya, atau yang lain di masa itu. Berjalan dengan hewan tunggangannya seorang diri. Dan dia membawa perbekalan. Ya. Dia bawa bersama hewan tunggangannya tersebut. Dia melewati sebuah daerah yang sepi, tidak berpenghuni, ya, di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada orang selain dia dan hewan yang dia tunggangi. Kemudian fan falatat minhu, tiba-tiba, ya, hewan yang dia tunggangi tadi lari, lepas dan melarikan diri, ya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dalam keadaan makan, minumnya, perbekalannya, semuanya ada di hewan tunggangan tersebut, ya. Dan si hewan tunggangan lari, melarikan diri, lepas dari dirinya. Coba antum bayangkan, ya, seperti itu kondisinya di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada orang lain, makan dan minum, perbekalan semuanya ada di hewan tunggangan tadi. Tiba-tiba si hewan tunggangan tadi lepas melarikan diri. Ya, coba antum bayangkan bagaimana bingungnya dan sedihnya antum. Ya. Fa'aisa minha, maka dia pun berputus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia pun mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya. Karena terik, ya, panas di tengah padang pasir, tapi dia menjumpai ada sebuah pohon, dia berteduh di bawahnya. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia sungguh telah berputus asa. Mungkin tinggal menunggu mati, ya. Tinggal menunggu ajal. Ya, tidak ada makan, tidak ada minum, ya. Semua bekalnya dibawa lari tunggangannya. Ya, dia berteduh di bawah pohon sambil menunggu ajalnya menimpa, ya. Ajalnya datang. Tapi fabainama huwa kadzalik, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, idza huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba si hewan tunggangan tadi datang kembali menghampiri dirinya dengan bekalnya yang masih utuh. Nah, fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera beranjak berdiri dan memegang tali kekangnya jangan sampai lepas lagi. Ya. Bagaimana kondisi orang tadi? Betapa bahagianya. Ya. Sampai-sampai saking bahagianya dia sampai berkata tsumma qala min syiddatil farah. Saking gembiranya dia sampai berkata Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru berucap, ya. Keliru berucap karena kegembiraan yang sangat. Seorang yang bergembira, ya, senang, senangnya enggak karuan, itu bisa hilang akalnya, ya. Akalnya bisa naam enggak ingat atau tidak paham apa yang dia ucapkan, ya. Demikian. Maka orang ini walaupun kalimatnya ini kalimat kufur, ya. Anta 'abdi wa ana rabbuk. Kalimat kufur, tapi dia dimaafkan karena dia akhta, keliru berucap karena akalnya yang tidak naam sempurna karena dia dalam kondisi gembira yang sangat, ya. Maka kegembiraan orang ini kata Rasulullah, lallahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira, lebih senang, ya. Naam, dengan taubat hambanya ketika si hamba bertaubat dari kondisi orang yang seperti ini. Dari kegembiraan dan kesenangan orang yang kondisinya seperti ini. Jadi dalam hadis ini kita bisa menetapkan bahwasanya Allah mencintai taubat dan Allah sangat senang, ya, terhadap taubat yang dilakukan oleh hambanya. Pembahasan berikutnya ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, ya, masih terkait dengan pembahasan seputar taubat, ya, meninggal yang dalam keadaan, seorang yang meninggal dalam keadaan memikul dosa, ya, masih menyinggung tentang hal itu. Al-hudud kaffaratun wal musirru tahtal masyiah. Al-hudud jamak dari had. Al-hudud adalah jamak, bentuk jamak dari had, hukum had, ya, jamaknya adalah hudud. Berikutnya, pasal berikutnya ini kita akan berbicara tentang al-hudud kaffaratun. Hukum-hukum had yang ditegakkan itu adalah sebagai kaffarah, penghapus atau penggugur dosa-dosa. Wal musirru tahtal masyiah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan dia berada di atas dosa, ya, dia tenggelam di dalam dosa dan tidak bertaubat darinya, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, maksudnya adalah insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, ya, dan jika Allah berkehendak lain, Allah akan mengadabnya. Demikian, ini makna ucapan para ulama tahtal masyiah. ya, diibaratkan dengan ucapan para ulama yang lain, ya, bisa diibaratkan dengan murtakibul kabirah tahtal masyiah, para pelaku dosa besar tahtal masyiah. Maksudnya dia jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia, dan jika berkehendak lain, Allah akan mengampuninya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kaffaratuhu. Dan barang siapa yang bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah ditegakkan atas dirinya had, hukum had terhadap dosa yang telah dia lakukan di dunia, fa huwa kaffaratuhu, maka hukum had itu adalah sebagai penebus dosanya. Ini sebagai penebus atau penghapus atau penggugur dosanya. Kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang hadisnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah hadis yang menyebutkan hal itu. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin minadh dhunub allati istaujaba biha al-uqubata fa amruhu ila Allah. Dan barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia musir, ya, dia tenggelam di dalam dosa dan belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut, yang mana dosa-dosa itu, ya, bisa menyeret dia atau mengancam dia untuk mendapatkan ukubah, hukuman, siksa. Maka orang yang seperti ini keadaannya fa'amruhu ilallah, urusannya atau perkaranya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu, jika Allah menghendaki Allah akan mengazabnya. Wa insya'a ghafarolahu, dan jika Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun azabahu wa lam yaghfir lahu. Ini lain lagi pembahasannya. Kalau yang tadi pembahasan orang-orang muslim, orang-orang muwahhid, orang yang bertauhid tapi melakukan dosa. Ada yang meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, ya. Ada yang meninggal dosa-dosanya sudah ditegakkan hukum had, maka hukum hadnya itu sebagai kafarah. Ada yang meninggal dalam keadaan masih memikul dosa dan belum bertaubat. Ini pembicaraan tentang orang-orang muwahhidun, tentang orang-orang ahlu tauhid, kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain di akhir-akhir paragraf ini. Waman laqiyahu wa huwa kafirun, dan barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia kafir, keluar dari Islam atau tidak beragama Islam, azabahu, maka Allah akan mengazabnya. Walam yaghfir lahu, dan Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Inilah makna ayat yang tadi kita baca, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah. Dan dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, innallaha innahu man yushrik billahi faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Wa na'udzu billahi minan nar. Qala syarih Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا آلِهِ وَسَلَّمْ Qala Habibullah, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana fi ta'ifatin min ashabihi. Faqala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya. Jadi khabar atau hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, kama ja'a fil khabar an Rasulillah, kemudian Asy-Syaikh Rabi Habibullah menyebutkan hadis tersebut. Hadis tersebut, ya, mengisahkan ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam tengah berada di sekumpulan orang dari kalangan para sahabat. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, ala tubayyi'uni, tidakkah kalian mau berbaiat kepadaku? Au qala, atau beliau berkata, bersabda, bayi'uni, perintah. Ya. Berbaiatlah kepadaku. Ya. Berbaiatlah kepadaku. Ini maksudnya, hadis ini mengisahkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabiat, para sahabat dari kalangan wanita, ya, para mukminat, ya, di masa itu, yaitu para sahabat dari kalangan wanita, yang disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriquna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunnallah. Ya, lafadznya, ya, mirip dengan hadis yang akan kita baca, ya. Qala Rasulullah, bayyi'uni, berbaiatlah kalian kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'an, berbaiatlah kepadaku, ya, bahwasanya kalian tidak akan berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya. Disebutkan oleh para ulama al-tafsir, makna dari membunuh anak-anak ini dalam surat Al-Mumtahanah tadi, wala yaqtulna auladahun, dan janganlah mereka membunuh anak-anak mereka, ai imma qablal wiladah au ba'dal wiladah, baik membunuh anak sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Ya, kalau zaman sekarang yang sebelum kelahiran itu dikenal dengan istilah apa? Aborsi, ya. Maka dilarang dengan nas ayat tersebut, baik aborsi maupun si anak sudah dilahirkan kemudian dibunuh, ini adalah perkara yang dilarang. Dan Allah membaiat para kaum wanita untuk tidak melakukan hal ini, kaum wanita dari kalangan mukminat. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian datang dengan membawa buhtan, dengan membawa kedustaan, ya, terhadap apa-apa yang ada di tangan kalian dan di antara kaki-kaki kalian. Ini disebutkan oleh para ulama al-tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat dalam surat Mumtahanah tadi. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, dan janganlah mereka mendatangkan kedustaan terhadap apa yang ada di tangan mereka dan di kaki-kaki mereka. Maksudnya adalah jangan mereka menisbatkan nasab seorang anak kepada suami-suami mereka yang bukan keturunannya. Misalnya gambarannya, seorang istri, naudzubillah, berbuat zina dengan lelaki bukan suaminya, dan kemudian dia hamil. tanpa diketahui si suami bahwasanya si istri sudah berbuat zina. Ya. Mumpung enggak ketahuan, si istri ini mengaku, "Oh, ini anaknya suami saya." Maksudnya seperti ini, ya. Menisbatkan anak yang bukan anak seorang pria tapi dinisbatkan kepadanya. Ini tidak boleh. Ini adalah buhtan yang dilarang di dalam ayat ini. Kedustaan yang dilarang di dalam ayat ini, menisbatkan anak kepada orang lain yang bukan anaknya. Ya, gambarannya seperti itu tadi. Maka Rasulullah SAW membaiat kaum wanita mukminat untuk tidak melakukan hal ini. Wala ta'suni fil ma'ruf. Dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam kebaikan. Ya, dalam perkara ma'ruf. Qala hafizullah, ya'ni bai'atan nisa. Yang dimaksud dengan bai'at di sini adalah bai'atnya kaum wanita. Qalu, maka mereka pun berkata, bayanaka ala dzalik. Kami berbaiat kepadamu wahai Rasulullah di atas semua itu, ya, berbaiat tentang perkara-perkara tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, Rasulullah melanjutkan, faman waffa minkum dzalika fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang di antara kalian memenuhi baiatnya, setia, ya, menjalankan baiatnya tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya, balasannya, pahalanya adalah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba syai'an min dzalika fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratuhu. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, sudah berbaiat tapi kemudian dia langgar baiatnya dan dia melakukan dosa-dosa tersebut, ya, maka fa'uqiba bihi fid dunya, dia akan dijatuhi hukuman di dunia. Maksudnya adalah hukum had. Hukum had, ya, mencuri dengan dipotong tangannya atau berzina jika dia muhsan maka dirajam, ya, dan hukum had yang lain. Maka itu kata Rasulullah, fahuwa kafaratuhu, maka itu adalah kafarah baginya, kafarah yang akan menggugurkan dosanya, ya, dan akan menjadi penebus dosanya. Waman asaba min dzalika syai'an, ya, ini kondisi yang ketiga. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, ya, fasatarahullahu alaihi, dan dia menutupinya, dan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya. Nah, ketika di dunia, amruhu ilallah, maka perkaranya adalah diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Insya'a afa'anhu, jika Allah menghendaki Allah akan memaafkannya. Wa insya'a aqabahu, jika Allah menghendaki Allah akan siksa dia. Jadi hadis ini adalah dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya hukum had adalah kafarah. Ya. Hukum had adalah kafarah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia tahta al-masyi'ah. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Fal'asi tahta masyi'atillahi. Maka orang yang bermaksiat di bawah kehendak Allah. Bermaksiat dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Maka dia di bawah kehendak Allah. Kama qala, sebagaimana yang Allah firmankan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat dalam surat An-Nisa yang tadi sudah kita baca. Wa fi hadza idza matal 'asi fa huwa tahta masyiatillah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Maka dalam ayat ini, jika seorang yang bermaksiat meninggal dalam keadaan belum bertaubat, dia di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki diampuni, atau jika Allah menghendaki akan diadab. Fahuwal ghafurur rahim al-halim. Dan dia Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pengasih, dan maha lembut. Hatta innal abda la ya'ti bi amthalil jibal minal dhunub, faya'fullahu anhu. Sampai-sampai, ya, jika seorang hamba datang dengan membawa dosa menghadap Allah, dosa yang semisal gunung-gunung, dosa yang sangat besar, ya, Allah bisa mengampuninya. jika Allah menghendaki. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf di kalangan para ulama disebut dengan hadithul bitaqah. Ya. Hadith al-bitaqah. Bitaqah itu lembaran kecil. Ya. Lembaran yang kecil. Itu bitaqah. Qala hafizahullahu ta'ala sahibus sijillat alladhi ja'a bidzunub. Ini beliau menyebutkan hadis bitaqah, seorang sahibus sijillat, seorang sijillat adalah bentuk jamak dari sijil, ya, yaitu lembaran catatan. Yang dimaksud di sini adalah lembaran catatan amalan. Maka dalam hadis ini disebutkan seorang pria memiliki lembaran catatan dosa yang sangat banyak. Ya, dia disebut dengan sahibus sijillat yang datang membawa dosa-dosa. Ja'a bi tis'atin wa tis'ina sijilan. Wa tis'ina sijilan. Dia datang dengan membawa 99 catatan dosa, perbuatan jelek. Kullun minha maddal basari. Setiap dari satu catatan tadi, ya, dia punya 99 catatan dosa. Setiap satu catatan itu lebarnya sejauh mata memandang. Ya. Sangat lebar. Dikalikan 99 catatan. Ya. Gak terbayang berapa besar dosanya. Kemudian dia datang, ya, wajah bi kalimatin la ilaha illallah. Didatangkan kepadanya, ya, dia memiliki amalan kecil. Ya. Hanya diberikan satu amalan kecil berupa kartu yang kecil, bitokoh tadi. Yang berisi amalan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan sebab amalan la ilaha illallah itu, ya, karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kejujuran dari dalam hatinya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan selama di dunia. Yang berisi atau sebanyak 99 catatan tadi, ya, ketika ditimbang, ternyata lebih berat kartu kecil tadi. Lebih berat kertas yang berisi catatan la ilaha illallah tadi. Sehingga dia diampuni dari dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Ya, ini ma'ruf disebut dengan hadith bitaqah. Qala hafizahullahu ta'ala al-muwahhid alladhi yalqallaha ghaira musyrikin fin nihayati lahul ghufran wal ikhraj minan nar. Seorang yang bertauhid, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, ya, berapapun dosa yang dia lakukan, ya, sebesar apapun dosa yang telah dia kerjakan di dunia, selama dia memiliki tauhid, meninggal di atas tauhid, ya, tidak melakukan kesyirikan, pasti fin nihayah lahul ghufran, di akhir atau di naam, di akhirnya dia pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala wal ikhraj minan nar, dan dia pasti dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam jannah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan at-tauhid miftahul jannah. Tauhid itu adalah kuncinya surga. Seorang yang tidak punya tauhid, permisalannya dia seperti seorang yang tidak memiliki kunci untuk membuka pintu jannah, tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi seorang yang telah memiliki kunci tauhid, walaupun dia melakukan dosa yang sebesar apapun dosanya, kata Syekh Rabi, pasti dia akan diampuni dan akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Wa man laqiyahu fa huwa kafirun. Ya, sekarang beliau berbicara lain tentang orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia kafir, azabahu, Allah akan mengazabnya, walam yaghfir lahu, dan Allah tidak akan mengampuninya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan dalam ayat yang lain, innahu may yushrik billahi faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Sebelum kita akhiri, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin sudah diumumkan ya di, dan antum sudah, sebagian sudah tahu mungkin pengumumannya. Insyaallah malam ini kita akan melakukan musyawarah terkait persiapan pelaksanaan ibadah kurban ya nanti, yang insyaallah kita akan lakukan mulai hari Ahad persiapannya, kemudian pelaksanaannya hari Senin ya. Kemudian informasi tambahan ya, karena juga waktunya sudah dekat, insyaallah di bulan Oktober ya, bulan depan insyaallah kita akan mengadakan daurah tiga negara insyaallah ya. Dan yang akan hadir adalah Ustadzuna Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Semoga Allah mudahkan beliau untuk bisa hadir di sini, di tengah-tengah kita, di Batam. Kemudian mungkin beliau juga akan melanjutkan ke negeri yang berikutnya, ke Singapura atau ke Malaysia ya. Insya Allah pelaksanaannya di bulan depan, bulan Oktober. Sehingga agenda kita ini beruntutan. Setelah Idul Adha kita akan segera persiapan untuk daurah. Kemudian juga kita memiliki program ya, program dakwah yang ini skupnya nasional ya. Dan sebenarnya kita startnya sudah agak telat ya, tapi belum terlambat untuk memulai ya. Di Jawa sudah dilakukan, atau di daerah-daerah lain juga sudah dilakukan, yaitu program Tebar Majalah. Tebar Majalah ya, ini adalah program Ahlussunnah Salafiyin di negeri ini, yaitu dengan menyebarkan majalah yang edisi khusus ya, majalah syariah edisi khusus, temanya, judulnya apa? Awas komunisme, apa? Awas komunis bangkit, atau yang itu ya, seperti itu ya. Untuk membendung arus komunisme yang sekarang sedang mulai dihidupkan kembali ya. Maka untuk di Batam ini, selain kita programnya menyebarkan ya, tebar majalah edisi komunisme tadi, kita juga mengikut sertakan program tebar buletin, buletin saku yang apa, tentang terorisme. Jadi selain komunisme, juga kita akan melakukan program tebar buletin saku yang membahas tentang terorisme, radikalisme ya, dan paham khawarij. Sehingga ini pun insyaallah untuk tema daurah Ustaz Luqman nanti, insyaallah temanya juga berbicara tentang dua hal ini, komunisme dan terorisme yang memang akhir-akhir ini sedang menghangat kembali ya. Komunisme dan terorisme. Terkhusus untuk program tebar majalah dan buletin saku, diharapkan kepada ikhwah untuk ikut berpartisipasi aktif ya. Sangat diharapkan partisipasi antum untuk melakukan program tebar majalah ini. Keberhasilan program tebar majalah ini sangat bergantung, tentunya kita ya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga perlu berpartisipasi demi keberhasilan program tebar majalah ini. Di daerah-daerah yang lain masyaallah ya, Salafiyun, Ahlussunnah sangat bersemangat melakukan tebar majalah ini ya. Di berbagai daerah, di Jember, di Cirebon, daerah-daerah yang lain semuanya, di Jogja semuanya, di Papua bahkan ya. Mereka masuk ke instansi-instansi pemerintahan, mulai dari tingkat terbawah perangkat RT RW sampai tingkat yang tingkat 1 ya. Mulai dari kantor kepolisian ya, Polsek, Polres, Polda, Babinsa, Koramil, Kodim, Korem ya. Demikian. Dan instansi-instansi yang lain perlu ya. Oleh karena itu, kita sangat berharap di Batam ini mudah-mudahan program tebar majalah dan buletin saku ini juga bisa berhasil dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua. Dan kemudian kita himbau ikhwan untuk berpartisipasi. insya Allah nanti akan kita adakan musyawarah khusus membahas tentang program ini, ya, karena ini membutuhkan tenaga yang banyak, tenaga dari antum semua, partisipasi dari antum semua, ya. Nah, insya Allah kita umumkan kapan musyawarah terkait dengan program Tebar Majalah ini, ya. Adapun untuk koordinatornya, ya, yang ditunjuk sebagai koordinator program Tebar Majalah ini adalah Al-Akh Abu Nabila. Ya, Al-Akh Abu Nabila, dia sebagai koordinator penanggung jawabnya. Nah, mungkin di antara antum ada yang sudah siap, ya. Oh, nanti saya siap. Saya yang bagian instansi ini, saya punya kenalan di sana. Tafadhol. Ya, itu yang sangat kami harapkan, yang sangat diharapkan, ya, partisipasi dari antum. Fadhol, langsung antum menghubungi Abu Nabila. Enggak apa-apa, ya. Nah, saya punya kenalan di KUA sini. Misalnya, KUA juga kita masuki, Kemenat, ya, semuanya. Saya punya kenalan di Polda atau di Polres, ya. Tafadhol. Seperti itu yang diharapkan, ya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Ini musyawarahnya gimana? Langsung. Abu Salim ada? Oh ya, taib. Gimana ini? Naam, jadi Abu Salim bisa fadal masuk. Karena memang Abu Salim sebagai koordinator untuk panitia Idul Kurban ini. Mungkin sekedar bisa disampaikan aja perkembangan terakhir, jumlah hewan kurban berapa yang sudah masuk datanya. Kemudian divisi-divisi yang perlu dibahas. Gimana?